Ku kepengen masuk ke UI lewat jalur-jalur mandiri, karena diterima di sana dinding kuatkan nyali. Bersyukur kalau diterima, karena itu takdir sang ilahi. Ku kepengen masuk ke UI lewat jalur-jalur mandiri, kalau tak diterima sana dinding, yang penting kuat kan nyali. Bersyukur kalau diterima, karena itu takdir sang ilahi.